الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أتاكم شهر مبارك شهر رمضان شهر فيه النعم وفضل الله كبير barakallahu lana walakum fi hadha syahr. Alhamdulillah kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi bulan Ramadan kita kali ini, dan Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang mendapatkan gelar utaqa'un minan nar, dibebaskan dari neraka sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi SAW, wa kani lillahi utaqa'u minan nar wa hadha fi kulli laila. Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan beberapa hambanya dari neraka, dan itu terjadi setiap malam Ramadan. Kita akan lanjutkan pembahasan di Lu'lu' wal Marjan, dan insyaallah di kesempatan kali ini selesai untuk Kitabul Iman, selesai untuk bab iman. Kitabul Iman cukup panjang di Lu'lu' wal Marjan sampai 133 hadis, dan isinya beraneka ragam karena Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu berbeda dengan kitab Sunan. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu kitab yang masuk dalam klasifikasi kitab al-jami', karena kitab hadis itu beraneka ragam, ada kitab Sunan, ada kitab jami'. Kalau kitab Sunan, dia khusus membahas tentang fikih, khusus membahas tentang fikih, kemudian disebutkan hadis-hadisnya. Sehingga kajian atau sehingga kitab Sunan itu ditulis berdasarkan urutan bab fikih. Sedangkan kitab Jami', dia tidak hanya bab fikih, tapi isinya macam-macam. Fikih ada, akidah ada, tentang bab iman, kemudian tentang adab juga masuk di sana. Sehingga Kitabul Jami' lebih lengkap dibandingkan Kitab As-Sunan. Meskipun di antara keistimewaan Kitab As-Sunan ini tidak dimiliki oleh Kitab Al-Jami', yaitu susunan sistematika dalam Kitab Sunan mengikuti sistematika dalam kajian bab fikih. Sehingga kalau kita ingin belajar fikih berdasarkan hadis, maka rujukannya adalah kitab Sunan. Kemudian ada kitab Musnad, kitab yang masuk dalam kategori Musnad. Kitab Musnad itu disusun bukan berdasarkan bab tertentu, tapi berdasarkan urutan perawi, urutan nama perawi. Misalnya hadis Abu Bakar dikumpulkan semuanya, nanti hadis Abu Hurairah dikumpulkan semuanya, nanti hadis siapa yang namanya diawali dengan huruf ba, sesuai dengan urutan nama perawi. Jadi yang mulai namanya huruf hamzah, kemudian ba, ta, dan begitu seterusnya. Tayib. Kita akan membaca hadis di bab babun kaunu hadhil ummati nisfa ahlil jannah. Bab umat ini akan dijadikan oleh Allah setengahnya penduduk surga. Walhamdulillah. Umat ini akan dijadikan oleh Allah setengahnya penduduk surga. Umat ini maksudnya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin faqal." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kubah, lalu beliau mengatakan, "Atardawna an takunu rubu'a ahli al-jannah?" Apakah kalian senang, apakah kalian ridha jika kalian menjadi seperempatnya ahli surga? Seperempatnya ahli surga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3/4 umat seluruh dunia selain umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dari mulai nabi pertama sampai nabi yang sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Qulna, maka kami menjawab, "Na'am. Tentu ya Rasulullah." Qala, kemudian beliau mengatakan lagi, atardawna an takunu thulutsa ahli al-jannah. Apakah kalian ridha, apakah kalian rela jika kalian menjadi sepertiga penduduk surga? Qulna na'am. Kami mengatakan na'am. Kemudian beliau bertanya lagi, atardawna an takunu syatra ahli al-jannah. Apakah kalian mau kalau kalian menjadi setengahnya penduduk surga? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan harapan besar beliau, dan harapan ini bagian dari doa beliau, dan itu beliau sampaikan secara bertahap agar semakin menunjukkan apa, betapa nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Seperti misalnya orang tua menyampaikan kepada anak-anaknya, mau enggak makan ini, misalnya apa, misalnya mau enggak hari ini makan pizza, mau enggak hari ini makan pizza tambah daging donat. Ya, semakin mau-mau. Kemudian dinaikkan lagi. Mau enggak hari ini makan ini. Semuanya serba enak yang disukai oleh anak-anak. Mereka semua tidak akan ada yang menolak. Tapi orang tua menyampaikan itu bukan karena plin-plan, tapi untuk menunjukkan agar semakin apa, besar perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tua pada anaknya. Kemudian beliau mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, artinya apa? Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sumpah yang berat, karena ini menunjukkan roh saya siap dicabut oleh Allah kalau saya keliru ketika menyampaikan hal ini. Inni la arju an takuna nisfa ahlil jannah. Saya berharap kalian menjadi setengahnya penduduk surga. Wadhalika, kemudian beliau menjelaskan, setengahnya penduduk surga umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengahnya dibagi untuk umat-umat sebelum beliau. Setengahnya umat Islam di kalangan umat beliau, setengahnya umat Islam untuk para nabi sebelum beliau. Padahal jumlah para nabi itu sangat banyak. Beliau satu dikasih jatah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau umat beliau dikasih kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menempati setengahnya surga. وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ. Karena surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ. Sementara perbandingan kalian dibandingkan orang-orang yang berbuat kesyirikan, itu populasinya, jumlahnya sebagaimana bulu yang putih, fi jildi thawril aswad, fi jildi thawril aswad, di tengah bulu sapi jantan. Thawr itu apa? Sapi jantan itu apa? Banteng yang warnanya hitam. Banteng warnanya hitam dibandingkan di situ ada bulu putih, maka jauh lebih banyak bulu yang putih dibandingkan bulu yang hitam. Au kasyaratil aswad, atau bulu yang hitam fi jildi tsauril ahmar, di tengah kulit banteng yang berwarna merah. Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keberadaan mereka dibandingkan orang kafir sedunia lebih sedikit. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi setengahnya ahlul jannah. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan membaca hadis berikutnya. Babun qauluhu yaqulullahu li Adama. Bab tentang sabda Nabi SAW bahwa Allah berfirman kepada Adam, akhrij ba'tsan nar min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'in. Keluarkanlah rombongan neraka dari setiap 1000, dari setiap 1000 orang 999 masuk neraka. Adam alaihi salatu wassalam, Allah perintahkan keluarkan penduduk neraka. Dari setiap 1000 orang keturunan Adam, 1000 orang manusia, 999 masuk neraka, satu masuk ke dalam surga. Hadithu Abi Sa'idin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ya Adamu fayaqulu labbaika wa sa'dai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, Allah bertanya kepada Adam, wahai Adam, kemudian Adam mengatakan labbaika wa sa'dai. Ini kalimat apa? Untuk menyambut panggilan dengan cara yang sopan. Labbaika wa sa'dai wal khairu fi yadika, dan kebaikan semua ada pada kedua tanganmu. Qala, Allah berfirman yaqulu, akhrij, atau Nabi SAW bersabda yaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman akhrij ba'san nar, keluarkanlah ba'sun nar, rombongan neraka. Qala wa ma ba'sun nar, kemudian Adam bertanya apa itu rombongan neraka ya Allah. Qala min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atan wa tis'in, dari setiap 1000 orang ada 999 orang masuk ke dalam neraka. Fadzaka hina yashibus saghiru, dan itulah hari di mana anak kecil langsung beruban. Kenapa? Saking ngerinya situasi ketika itu. Sehingga dibuat, Allah buat ungkapan bahasanya anak kecil bisa langsung beruban. Ada di surat apa ini? Di surat apa? Al-Muzammil. Bagaimana bunyinya? Gimana? Fakaifa takfuruna yaj'alul wildana shiba. Sebelumnya gimana? Apakah kalian mengingkari satu hari di mana hari itu menjadikan wildan, anak-anak semuanya menjadi beruban, karena saking gentingnya situasi ketika itu. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan setiap orang yang hamil, wanita yang hamil pasti keguguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, dan kalian akan melihat masyarakat dalam kondisi, manusia dalam kondisi mabuk meskipun aslinya mereka tidak mabuk. Walakin adzaballahi syadid, namun karena siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Fashtadda dzalika alaihim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini, maka para sahabat merasa kebingungan, merasa kesulitan, menganggap ini sebuah perkara yang besar. Akhirnya mereka bertanya, faqalu ya Rasulullah ayyuna dhalika rajul. Ini menunjukkan bagaimana kekhawatiran para sahabat, ketakutan para sahabat. Ya Rasulullah, satu orang yang selamat itu kita masuk enggak? Ayyuna fi dhalika rajul. Ya Rasulullah, satu orang yang selamat dari 1000 orang bisa enggak kita termasuk di antaranya? Lalu beliau bersabda, abshiru fa inna min ya'juj wa ma'juj alfan wa minkum rajul. Kabar gembira untuk kalian, karena yang dimaksud 1 banding 999 tadi, 1001 tadi ya, dari 1000 cuma ada 1. Ini istilah orang di tempat kita ya, 1001, dari 1000 ada 1. Ya'juj ma'juj 1000 orang yang dia masuk neraka, sementara kalianlah satu orang yang selamat. Sehingga Ya'juj Ma'juj yang nantinya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya kafir dan semuanya masuk ke dalam neraka. Perbandingan antara kalian dengan Ya'juj Ma'juj 1:1000. Yang ini menunjukkan bagaimana banyaknya jumlah siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga jumlah mereka sangat banyak dan mereka kuat-kuat. Karena itulah Nabi Isa alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah untuk mengungsi ketika Ya'juj Ma'juj mau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pasukan Isa mampu mengalahkan seluruh Yahudi, mampu mengalahkan seluruh orang kafir, bahkan mampu mengalahkan pasukan Dajjal. Kita kalau membayangkan kapan orang Islam bisa mengalahkan Yahudi, kayaknya kita sudah putus asa. Itu untuk hari ini, Pak. Dan kelak pasukannya Isa bersama Imam Mahdi mampu mengalahkan seluruh orang kafir, Yahudi, Nasrani, dan seluruh orang kafir yang lainnya. Bahkan bisa mengalahkan pasukan Dajjal. Namun mereka tidak bisa mengalahkan pasukan Ya'juj Ma'juj. Yang ini jadi dalil, jika dalam sebuah peperangan kaum muslimin pasti kalah, maka tidak boleh nekat maju, karena mati konyol. Sehingga jihad itu fungsinya adalah li'la'i kalimatillah, dalam rangka untuk menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam perhitungan pasti kalah, maka kalimat Allah bukan dijunjung tinggi, malah dihinakan. Bendera yang bertuliskan la ilaha illallah nanti bisa diinjak-injak, dibakar. Al-Qur'an yang dibawa oleh kaum muslimin bisa jadi dihinakan. Islam terhina gara-gara pasukan kaum muslimin kalah. Makanya dalam jihad ada pertimbangan, jika kemungkinan besar kalah enggak boleh berangkat. Boleh jika kemungkinan besar menang, atau minimal draw, pok, enggak kalah enggak menang. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam untuk mengalihkan pasukannya ke sebuah gunung sebelum Allah keluarkan Ya'juj Ma'juj, agar karena mereka tidak akan mungkin mampu untuk menandingi pasukannya Ya'juj dan Ma'juj. Tsumma qala, dan kita tidak perlu bingung ya, manusia sebanyak ini disimpan di mana? Yang berada di permukaan ini saja, yang kelihatan jumlahnya miliaran, itu sudah merasa sesak kepenuhan dengan jumlah penduduk. Makanya terus dibatasi. Bayi-bayi rentok untuk hidup. Begitu terbentuk mata ini ya, langsung dimatikan. Dengan cara apa? KB atau semacamnya, atau digugurkan. Sehingga hadirin makan Allah, bumi ini cukup untuk semua manusia. Waja'alna al-ardha kifatan ahya'an wa amwata. Aku jadikan bumi ini cukup untuk yang hidup maupun yang mati. Sehingga kekhawatiran masyarakat kalau nanti penduduk bumi terlalu banyak sehingga kita nanti enggak cukup tinggal di bumi, ini ketakutan orang kafir. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nah, lah terus Ya'juj dan Ma'juj di mana? Yang jumlahnya sangat banyak itu, 1:1000. Wallahu a'lam, dan Allah rahasiakan. Terus mereka makan apa? Apa mereka nandur pari? Atau saya ngeteri beras? Atau bagaimana? Sementara kita tidak pernah mengetahui keberadaan mereka, dan mereka katanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat. Wallahu alam, Allah Maha Kuasa untuk itu. Yang jelas ini sebuah kebenaran dan ini di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya, karena ini masuk dalam ranah yang gaib. Sehebat apapun ahli geologi tidak akan mampu untuk meneliti Ya'juj dan Ma'juj ada di mana, ya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma qala: Walladzi nafsi fi yadi, inni la atma'u an takunu thulutsa ahli al-jannah." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, saya berharap besar agar kalian menjadi sepertiga penduduk surga. Qala fahamidna, fahamidna Allah wa kabbarna. Akhirnya kami mengucapkan alhamdulillah ya Allahu akbar. Para sahabat ketika mendengarkan ini, mereka bertakbir, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bertakbir. Maka kita dianjurkan untuk seperti itu ya. Kalau Anda menerima sesuatu yang menurut Anda itu sangat besar kenikmatannya, maka ucapkan alhamdulillah dan bertakbir. Takbir dalam rangka untuk takjub dengan pemberian yang luar biasa yang Allah berikan. Summa qal, kemudian beliau berkata lagi, walladzi nafsi fi yadihi inni la atma'u an takunu syatra ahli al-jannah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, saya berharap besar kalian menjadi setengahnya penduduk surga. Inna mathalakum fil umam kamathali sya'ratil baydha'i fi jildi tsauril aswad aw raqmati fi dhira'il himar. Perumpamaan jumlah kalian dibandingkan umat-umat sebelumnya itu sebagaimana asy-sya'ratul baydha, ya, bulu yang putih di tengah kulit kerbau atau di tengah kulit banteng yang warnanya hitam. Atau raqmah fi dhira'il himar, atau seperti belang yang ada di kulitnya himar. Sehingga jumlah kita ini sangat sedikit. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai bagian besar dari penduduk surga. Karena orang kafir sangat banyak. Sisanya itu kaum muslimin dari para nabi pertama sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, semoga ini memberikan motivasi bagi kita untuk selalu mempertahankan nikmat iman. Dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik agar Allah menjaga nikmat aman, nikmat iman yang ada pada diri kita sampai akhir hayat. Walhamdulillah selesai di Kitabul Iman. Ada yang disampaikan untuk Kitabul Iman? Tidak ada. Kita sambung ke Kitabut Thaharah, bab tentang thaharah. Dan nanti setelah ini lebih banyak membahas masalah fikih, kemudian nyambung ke kitab shalah dan seterusnya. Baik. Kita coba lihat sejenak tentang sistematika kajian fikih. Jadi ada 4 kajian pokok untuk fikih. Yang pertama adalah masalah fikih ibadah. Kemudian yang kedua, fikih usrah, fikih keluarga. Yang ketiga, fikih muamalat, maliyah, fikih tentang masalah jual beli dan akad-akad muamalah maliyah serta turunannya. Yang keempat, fiqhul qada wal jinayat, fikih tentang peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Fikih ibadah ada 6 pembahasan. Mulai dari thaharah. Di sini kita mengenal macam-macam najis. Kemudian konsekuensi hukum ketika ada najis. Kita mengenal bagaimana cara mensucikan hadis. Kemudian mengenal ada hadas, hadas besar, hadas kecil, bagaimana tata cara menghilangkannya dan seterusnya. Membahas tentang wudu, tayamum, mandi. Kemudian yang kedua, fikih sholat. Dari mulai pengantar sholat sampai dzikir pasca sholat. Yang ketiga, zakat. Lanjut ya sekalian ya, puasa, haji, dan satu lagi jihad. Baik. 6 pembahasan fikih ibadah, bisa diulang? Taharah, salat, jihad. Ini masuk dalam kajian fikih ibadah. Kemudian fikih usrah, sebagaimana namanya fikih keluarga, membahas tentang bagaimana cara membentuk keluarga dari sebelum ada sampai bubar keluarga, baik bubar secara resmi maupun bubar di luar keinginan manusia. Bubar resmi contohnya apa? Perceraian. Bubar yang dia di luar rencana manusia, kematian. Pembubaran keluarga dan berikut konsekuensinya. Termasuk diantaranya adalah pembahasan seputar masalah pembagian harta waris. Kemudian berikutnya tentang fikih muamalat maliyah, membahas tentang transaksi yang dilakukan oleh antar sama hamba dalam masalah harta, baik yang sifatnya komersil maupun yang sifatnya sosial. Kemudian yang keempat, membahas tentang peradilan dalam Islam dan tindak kriminal yang ada di dalamnya. Di situ kita mengenal ada hukum ta'zir, kemudian ada hukum had, hukum hudud. Kita mengenal ada potong tangan, kisos, rajam. Bagaimana aturannya? Itu dibahas di fiqhul qada wal jinayat. Nah, kajian yang keempat ini paling jarang di masyarakat, karena terlebih di negara kita hukum ini tidak diterapkan, sehingga jarang dipelajari oleh masyarakat. Yang paling banyak fikih ibadah, kemudian belakangan ini banyak membahas tentang fikih muamalat. Kalau usroh, nah itu awal-awal dakwah ahlu sunnah di Indonesia, itu sering sekali para asatidzah membahas fikih usroh. Mulai bosan ya, karena rencananya gagal terus. Akhirnya beralih ke fikih muamalah maliyah. Nah, kemudian kita akan bahas tentang isi kitab ya, atau sebelumnya. Jadi secara umum sistematika ini dipakai oleh para ulama ketika membahas bab fikih. Namun ada satu karya ulama yang paling aneh, berbeda dengan yang lain, dan itu adalah karya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas rahimahullah, dalam kitabnya Al-Muwatta, beliau menggunakan sistematika yang berbeda. Bab yang pertama judulnya Mawaqitus Salat. Bab yang pertama judulnya tentang waktu-waktu salat. Bab tentang waktu-waktu salat. Berbeda dengan buku-buku fikih yang lain, bab yang pertama tentang masalah thaharah. Karena menurut ulama Malikiyah, adanya thaharah itu dimulai sejak datangnya waktu salat. Orang mikir wudu, mikir tayamum, mikir mandi, itu ketika masuk waktu salat. Kalau belum masuk waktu salat, mereka masih mikir dunia. Nah, begitu masuk waktu salat, baru dipikirkan masalah tayamum dan seterusnya. Makanya bab yang pertama mawaqitus salat. Tayyib. Apapun itu, hadirin yang dimuliakan Allah, ini sifatnya hanya sebatas pendekatan. Dan yang lebih penting untuk kita ketahui adalah bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah yang lainnya. Kita akan membaca kitab Ut-Taharah. At-Taharah itu maknanya adalah bersuci, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan At-Tuhru Syatrul Iman. Kesucian itu setengahnya iman, atau bersuci itu setengahnya iman. Apa makna bersuci itu setengahnya iman? Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah karena sholat itu iman. Sholat itu iman. Di surat Al-Baqarah Allah mengatakan Innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tidak menyanyiakan iman kalian. Maknanya adalah sholatakum, dengan ijma' ahli tafsir. Karena ayat ini berbicara tentang perubahan arah kiblat yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat mempertanyakan, bagaimana dengan sholat kami sebelum kiblat itu diubah? Apakah sholat kami sia-sia gara-gara salah kiblat? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Wallahu la yudhi'u imanakum, Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, maknanya adalah sholat kalian. Sementara toharoh itu syarat sah sholat. Sehingga toharoh itu setengahnya, setengahnya lagi amalan sholat. Karena itu Nabi SAW menyebut at-tuhru syatrul iman, bersuci setengahnya iman. Maksudnya adalah toharoh memenuhi syarat sholat itu setengah sholat, setengahnya lagi amalan sholatnya. Nah, kemudian di bab ini penulis menyebutkan bab yang pertama adalah wujubut taharatil shalah, wajibnya bersuci untuk salat. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salat kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Kemudian Abu Hurairah dalam riwayat yang lain pernah ditanya, wa mal hadas, apa yang dimaksud dengan hadas? Lalu beliau menjawab, fusaun aw durat, yang dimaksud hadas adalah kentut, baik kentut yang berbunyi atau kentut yang berperedam. Tapi penjelasan Abu Hurairah ini sifatnya hanya contoh. Tayyib. Maka kita bedakan di situ ada hadas, ada najis. Apa bedanya? Kalau najis itu ada zatnya. Najis ada zatnya. Sedangkan kalau hadas tidak ada zatnya. Sehingga najis itu konkret, sedangkan hadas abstrak. Najis itu fisik, sedangkan hadas sifatnya maknawi, tidak ada fisiknya. Maka hadas status bentuknya adalah status seseorang, sedangkan kalau najis itu benda yang tidak boleh kita sentuh karena alasan syariat. Nah, di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah tidak akan menerima sholat kalian ketika berhadas sampai berwudu. Di sini ada lafadz la yakbalu, tidak menerima, dan maknanya adalah la yasihu, tidak sah. Karena semua yang tidak sah pasti tidak akan diterima. Orang yang melakukan amalan tidak sah, amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita bedakan antara tidak sah dengan tidak dikasih pahala. Terkadang ada orang melakukan amalan tidak sah tapi dapat pahala. Kok bisa, Pak? Bukan pahala dari amalnya, tapi pahala dari yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan hamba. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara. Siapa yang mengamalkan kebaikan meskipun sangat kecil, dia akan melihatnya. Misalnya ada orang yang salat subuh sebelum waktunya. Sah enggak salatnya? Tidak sah. Terus gimana, Pak? Saya dapat pahala enggak ini? Ya, kalau Anda mengulangi lagi, maka sholat yang Anda kerjakan insya Allah berpahala. Sebagai pahala sholat sunnah sebelum subuh. Tapi tidak sah sebagai sholat subuh. Sehingga dapat pahala meskipun tidak sah. Tapi pahalanya bukan pahala sholat subuh, pahala amal yang lain. Ada orang melakukan zakat sebelum memenuhi syarat sahnya, syarat wajibnya. Seperti zakat sebelum nisab. Sah enggak sebagai zakat? Tidak sah. Misalnya zakat profesi yang dia dikeluarkan setiap bulan. Padahal zakat itu tidak ada zakat bulanan. Adanya zakat tahunan. Sebagaimana tidak ada kurban bulanan, adanya kurban tahunan. Ya, ketika Idul Adha. Ada orang, Pak, saya tak nyicil kurban. Nah, maksudnya gimana? Ya, dino pitik siji. atau satu bulan pitik siji. Nanti kan kalau diakumulasi sama dengan kambing, ya enggak bisa kayak gini. Kurban itu tahunan bukan bulanan. Sehingga anda ada orang yang berkurban bulanan, sah enggak kurbannya? Tidak sah. Sebagaimana ketika ada orang yang kurban zakat bulanan juga tidak bisa disebut zakat, karena zakat itu waktunya tahunan. Tayyib. Karena itulah ada sebagian orang yang zakat profesi, bayar zakat profesi tapi belum memenuhi ketentuan zakat yang sah, belum mencapai nisab dan seterusnya. Tapi kalau sudah terlanjur membayar, berpahala enggak? Berpahala. Berpahala dari mana? Dari sedekah yang dia bayarkan. Tayyib. Wallahu a'lam. Kemudian ada kata yatawaddo, berwudu. Tawaddo yatawaddo'u dari kata waddo'ah yang artinya bersinar. Yang artinya bersinar. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau Islam menyebut wudu itu dengan tawaddo'ah dari kata waddo'ah yang artinya cerah bersinar. Karena wudu yang kita lakukan akan mengeluarkan sinar, ya, akan mengeluarkan cahaya di bekas-bekas anggota wudu kelak di hari kiamat sebagai penanda apa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada hadis yang cukup panjang setelahnya, tapi sebentar lagi kita masuk waktu isya. Insyaallah setelahnya akan kita bahas kapan? Bulan berikutnya ya. Dan mohon untuk jaga fisik baik-baik, jaga stamina, karena kita akan berpuasa 2 bulan, bulan Mei dan bulan Juni. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.